Ini mohon nasihatnya untuk kami penuntut ilmu agar tidak merasa sombong dalam menuntut ilmu. Ya, pertama renungi nama Allah. Nama Allah itu adalah Al-Haq, yang Maha Benar. Kebenaran itu hanya milik Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang tunduk kepada kebenaran. Tidak bersombong di atasnya. Kemudian yang kedua, perhatikan tentang sifat tawadhu. Ini sifat yang dipuji akhlaknya para nabi dan para rasul dan orang-orang yang salih. Diterangkan di berbagai tempat dalam Al-Quran. Nah, hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, seorang itu jangan merasa bahwa dirinya punya sesuatu. Ya, dia selalu bimbing dirinya bahwa dia itu masih kurang, banyak kekurangannya. Apa yang dia ketahui, kejahilannya lebih banyak daripada yang dia ketahui. Ya. Kemudian yang keempat, dia banyak membaca biografi dari para ulama yang telah lalu. Ya, sekarang kalau seorang belajar misalnya merasa dia sombong misalnya pada dirinya, baca biografi Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, baca biografi mereka supaya kenal bagaimana lautan ilmu itu. Dan kita sendiri nanti akan tahu bahwa semakin kita belajar dan membandingkan diri kita dengan mereka, kita ini enggak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Bahkan kalau di riwayat hadis misalnya, kita hidup di masa Bukhari Muslim, kita ini rawi-rawi dan diterima hadisnya. Ya. Terlalu banyak salahnya. Nasallahu alaihi wa sallam.